السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حاضرين لرحمة الله سبحانه وتعالى، الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan limpahkan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, ahlul bait beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah tamu yang akan menyapa kehidupan kita beberapa saat lagi. Tamu yang dinanti, tamu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman, tamu yang dirindu, tamu yang bernama Ramadan. Ramadan akan berkunjung ke rumah kita kira-kira berapa hari lagi? Hah? 12 hari. 2 bulan sekali. Hah? Berapa hari lagi? 11 hari lagi kan, 10. Ada yang bilang 15, ada yang bilang 10. Ada yang 14, ada yang 9. Kok bedanya parah sekali di Cepete ini ya? Nah, kalau beda 1-2 hari wajar, ini ada yang 9, ada yang 14. Berapa hari lagi? Kurang lebih 9 hari lagi. Kurang lebih 9 hari lagi. Waktu yang sangat cepat, hadirin. Waktu yang tidak akan terasa kita jalani, 9 hari lagi kurang lebih. Oleh karena itu kita harus tahu apa yang hendaknya kita lakukan pada 9 hari ini. Geladi resik apa yang hendaknya kita kerjakan agar Ramadan tahun ini benar-benar begitu bermakna di dalam kehidupan kita. Ramadan tahun ini akan melahirkan pribadi-pribadi takwa di dalam hati kita. Karena tamu ini istimewa. Dan tamu ini tidak mudah untuk ditaklukkan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja yang harus kita kerjakan pada 9 hari ini. Geladi resik seperti apa yang harusnya kita selenggarakan. Mungkin ada yang bertanya kepada saya, untuk apa kita bahas dan mengkaji masalah ini? Bukankah Ramadan bukan barang baru bagi kita? Bukankah Ramadan bukan tamu baru bagi diri kita? Banyak di antara kita memiliki pengalaman belasan tahun dengan Ramadan. Bahkan banyak di antara kita pengalamannya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dengan Ramadan. Ada yang Ramadan kali ini Ramadan pertamanya? Yang masuk Islam minggu lalu, dua minggu lalu, saya rasa tidak ada. Kalau ada pun sedikit sekali untuk komunitas mereka. Dan saya yakin di setiap kita memiliki memori tersendiri dengan Ramadan, memiliki kenangan tersendiri dengan Ramadan, memiliki makna-makna pribadi dengan Ramadan. Untuk apa kita bahas masalah Ramadan, sedangkan Ramadan bukanlah tamu baru bagi kita, dan kita punya pengalaman panjang dengan Ramadan. Hadirin sekalian, justru ini titik lemah kita. Ketika kita merasa sudah berpengalaman dengan Ramadan, justru disitulah kelemahan kita. Kenapa demikian? Ada sebuah kaidah di dunia para ulama yang menarik untuk kita angkat. Ulama kita mengatakan, kathratul insas tumitul ihsas. Seringnya bertemu dan berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Seringnya bertemu dan berinteraksi, itu bisa mematikan sensitivitas. Kita gak sensitif lagi, kita tidak bergetar lagi, kita anggap biasa. Akhirnya kita kecolongan pada saat itu. Ya apa tidak? Ini kaidah kehidupan dan menunjukkan betapa jelinya para ulama kita. Dan ini diterapkan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai contoh misalnya, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pakai parfum yang mahal. Pakai parfum mahal ori, lalu kita pakai lalu kita keluar. 5 menit masih terasa tidak baunya? Masih. 10 menit? Masih. 30 menit masih bisa kita cium? Masih. Dan sudah mulai berkurang. 1 jam? Tidak. Hidung kita tidak bisa mencium bau harumnya lagi. Oh, jangan-jangan KW, Ustaz. Enggak asli. Buktinya ketika ada seseorang teman menghampiri diri kita, mungkin dia mual mencium bau kita yang sangat semerbak. Apa penyebabnya? Karena panca indera kita atau penciuman kita sudah tidak sensitif lagi. Karena sering sekali berinteraksi dari detik demi detiknya. Jadi parfum mahal tersebut kita sudah tidak rasakan lagi. Padahal teman kita atau saudara kita yang menghampiri diri kita benar-benar mencium aroma yang sangat menyengat dari tubuh kita. Sama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika masuk ke kamar yang sangat pesing, mungkin 5 menit, 10 menit mual. 15 menit sudah mulai tenang, 30 menit sudah bisa tersenyum, 1 jam bisa curhat berjam-jam, 3 jam sudah bisa menikmati, lalu ketika keluar dari kamar tersebut di jam keempat merasa kehilangan. Kayaknya ada hal yang hilang dalam penciuman kita. Kenapa demikian? Karena hidup kita sudah tidak sensitif lagi. Karena mencium, mencium, mencium, dan mencium. Nah, begitu juga dalam masalah akhirat. Saya sering melihat ketika jamaah haji atau umrah baru pertama kali menginjakkan kakinya di Masjidil Haram, dan ia baru pertama kali melihat Ka'bah dengan kedua bola matanya, kira-kira apa yang terjadi? Punya pengalaman demikian gak bapak-bapak sekalian? Bapak-bapak, kira-kira apa yang kita lakukan pada saat itu? Nangis, subhanallah, terharu ya. Itu tua, muda, laki-laki, perempuan nangis. Selama masih punya iman di dalam hatinya, dia akan nangis melihat Ka'bah. Ya Allah. Dia mematung. Dia terharu. Dia bergetar. Bahkan manasik umrah sudah diwanti-wanti dari tanah air itu blank semua di benaknya. Bingung mau ngapain. Kenapa? Karena saking terharunya. Iya enggak? Iya ya, berarti umrah pertama blank semua ya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan saya tahu ada beberapa jamaah di hari pertama tuh enggak mau pulang ke hotel. Nginep di Masjidil Haram. Ngapain? Nontonin Ka'bah aja. Ngeliat, celingak, celinguk. Lihat dari sisi sini, lalu dari sisi Hijr Ismail, lalu ke rukun Yamani, lalu rukun Iraki, lalu naik ke lantai 2, lalu gak puas lantai 2, lantai 3, nongkrongin aja tuh Ka'bah. Ya Allah. Lalu di hari kedua nih orang udah mau diajak pulang ke hotel. Pak pulang, Pak belum mandi. Oh iya ya, saya pulang, belum mandi. Kayak gitu ya. Hari kedua. Hari ketiga lebih banyak di hotel daripada di masjid. Kan begitu. Hari keempat ke masjid hanya di waktu-waktu salat wajib saja. Hari kelima tawafnya di Zamzam Tower, hadirin sekalian. Khomsareal, khomsareal, khomsareal, khomsareal. Apa yang terjadi, hadirin sekalian? Kok terjadi perubahan? Katratul imsas, tumitul ihsas. Ketika kita sudah sering melihat, tidak ada getaran lagi di dalam hati kita. Kita anggap biasa. Makanya, coba kita lihat deh, pemilik-pemilik toko yang ada di sekitar Masjidil Haram, kalau sholat 5 waktunya, kira-kira mereka sholat di mana? Di masjid? Tidak. Di depan toko, hadirin. Depan toko. Padahal Masjidil Haram di hadapan mereka, di pelupuk mata mereka. Kita nabung puluhan juta untuk bisa sholat di sana. Mereka tinggal ngesot aja, itu nggak sholat di sana. Kenapa? Karena sudah menganggap biasa. Tiap hari kita lihat tuh masjid. Ada perasaan indah lagi di dalam hati dia. Makanya ada beberapa jamaah ketika kita pulang dari Mekah ke Jeddah untuk take off, sebagian mereka mengatakan, Ustaz coba ya kalau rumah saya itu dekat Masjidil Haram, insya Allah saya akan rajin sholat. Belum tentu, Pak. Kalau rumah Bapak di Masjidil Haram, kayaknya Bapak gak akan sholat di Masjidil Haram. Dan ini terjadi. Sekali lagi, mayoritas orang yang benar-benar tinggal di sekitar masjid gak sholat di masjid. Kan faradul imsas tumidul ihsas, seringnya berinteraksi, seringnya bertemu, itu bisa mematikan sensitivitas. Dan ini bahayanya jika terjadi dengan Ramadan. Karena merasa sering bertemu, tahun lalu saya ketemu Ustaz, 2 tahun lalu saya ketemu, 3 tahun lalu saya ketemu, akhirnya gak sensitif lagi dengan Ramadan. Biasa saja melihat sambutan dengan Ramadan, tidak ada perasaan gembira. Makanya coba kita ingat momen-momen momen-momen kita dulu ketika Ramadan. Ketika misalnya kita mengalami Ramadan pertama setelah pernikahan kita, kira-kira Ramadannya seru gak? Pertama kali Ramadan bersama istri atau suami, wah itu luar biasa. Itu dinikmati dari detik demi detik. Tapi kalau sudah 15 kali bertemu Ramadan dengan istri atau suami, sudah bosan hadirin sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perasaan sebagaimana tahun pertama kita. Kenapa demikian? Merasa sering bertemu. Oleh karena itu, tugas kita di 9 hari ini membangkitkan euforia itu kembali. Tugas kita pada 9 hari ini persiapan di bulan Ramadan untuk menghadapi Ramadan. Apa saja yang harus kita lakukan? Gladi resik apa saja yang harus kita selenggarakan? Kita akan bahas secara singkat. Yang pertama hadirin sekalian. Yang pertama. Yang harus kita lakukan di 9 hari ini adalah mendoktrin diri kita bahwa bisa jadi ini Ramadan terakhir. Ramadan terakhir. Ramadan kali ini adalah kesempatan terakhir kita berpuasa. Kesempatan terakhir kita menikmati suasana. Kesempatan terakhir kita tarawih bersama orang-orang tercinta kita. Kesempatan terakhir kita menikmati suasana sahur bersama pasangan, bersama buah hati. Kesempatan terakhir untuk melihat ekspresi kegembiraan orang-orang yang berbuka. Ya Allah, ini kesempatan terakhir kita. Ini kesempatan terakhir menghatamkan Al-Quran. Ini kesempatan terakhir berinfak dan bersedekah di Ramadan. Ini kesempatan terakhir memberikan makan berbuka bagi yang berpuasa. Ya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita di 9 hari ini adalah menanamkan perasaan bisa jadi ini Ramadan terakhir. Ini tarawih terakhir. Ini sujud-sujud terakhir. Ini Lailatul Qadar terakhir. Kalau kita bisa hadirkan perasaan ini, maka kita akan sukses di Ramadan tahun ini. Kenapa demikian? Karena yang bikin kita gagal itu adalah terlalu pede. Ah, masih ada tahun depan Ustaz, insya Allah bisa ketemu lagi. Makanya para ulama mengatakan at-taswis min junudil iblis, tindakan menunda-nunda karena masih ada hari esok, itu adalah salah satu tentara dari tentara-tentara iblis. Itu membuat kita gagal, gagal, dan gagal lagi dalam beramal. Maka hadirkan perasaan ini. Dan ini adalah cara Nabi memotivasi orang-orang beriman untuk maksimal dalam beribadah. Makanya apa kata Nabi tentang masalah sholat? Sholli sholatan waddi', kata beliau. Sholatlah sholat seakan-akan Anda akan berpisah dengan dunia. Sholatlah dalam sebuah perasaan bahwa ini sholat terakhir Anda. Apabila kita menjadi korban salah tangkap, lalu kita akan dieksekusi mati, lalu eksekusi akan dilaksanakan jam 12.15 misalnya, lalu ketika kita sampai di lokasi jam 12, lalu kita minta izin kepada para eksekutor untuk bisa mengerjakan sholat duhur. Saya ingin bertanya, kira-kira sholat duhur kita khusyuk apa tidak? Ya Allah, itu sholat duhur terbaik yang pernah kita lakukan. Itu sholat duhur terkhusyuk yang pernah kita amalkan. Kenapa demikian? Karena kita yakin ini sholat terakhir. Tidak ada sholat setelah ini. Ini kesempatan terakhir saya bertakbiratul ihram. Maka kita akan gemetar ketika takbiratul ihram. Ini kesempatan kita meminta dijauhkan dari dosa-dosa kita. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu air mata menetes hadirin sekalian. Pada saat Al-Fatihah kita rasakan benar bermunajat dengan Allah. Ketika sujud kita tidak mau bangkit dari sujud tersebut. Kenapa? Karena itu sujud-sujud terakhir. Maka kita akan maksimal. manusia ketika mengetahui bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya, dia akan totalitas, dia akan maksimal. Ini kan lagi suasana Piala Dunia ya. Coba kalau misalnya final Piala Dunia, lalu kesebelasan itu ketinggalan 1-0, lalu sekarang overtime 3 menit, kira-kira habis-habisan gak? Itu kalau perlu kiper maju, hadirin sekalian. Dan kalau semuanya bisa diganti dengan penyerang atau striker, semua diganti dengan striker. Kenapa? Karena dia akan all out. Ini sudah tidak ada kesempatan berikutnya. Terapkan pada Ramadan tahun ini. Rasakan benar bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Dan hadirin, saya tidak ingin hanya sekedar menanamkan perasaan, tapi yang saya inginkan doktrin. Ucapkan di hadapan diri kita, ini Ramadan terakhir. Ini bisa jadi Ramadan terakhir. Ini bisa jadi Ramadan terakhir. Terus ulang-ulang selama 9 hari. Karena mindset kita itu sangat terpengaruhi apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Misalnya ada seseorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, itu dari hari pertama dia selalu bilang ke istrinya, kamu kok jelek banget sih, kamu jelek, kamu wanita paling jelek yang pernah saya lihat. Terus diulang-ulang selama 1 bulan. Kira-kira selama 1 bulan perasaan si istri bagaimana? Dia akan minder, dia akan merasa jelek, betul. Walaupun mungkin dia finalis Miss Indonesia, tapi dia akan merasa jelek. Kenapa? Suami saya bilang saya jelek. Dan itu diulang. Makanya kan dalam dunia parenting, kita tidak boleh mencela anak kita. Kalau misalnya kita katakan, kamu tuh bandel banget, kamu bodoh banget, kamu gak ada yang lebih bodoh dari kamu, kamu adalah anak terbodoh sedunia, maka kira-kira dia akan berprestasi tidak di sekolahnya? Tidak, dia akan gagal. Walaupun ketika tes IQ dia 135 misalnya, dia merasa, oh, saya orang bodoh. Karena ayah saya bilang saya bodoh, ibu saya bilang saya bodoh, maka saya diciptakan sebagai orang bodoh. Titik, selesai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara di hadapan diri kita bahwa ini bisa jadi Ramadan terakhir, terus diulang-ulang. Dan sampai Ramadan, ketika di Ramadan kita diajak orang untuk begini, untuk jalan-jalan ke mall, katakan ini bisa jadi Ramadan terakhir, maka kita akan bisa menolak tawaran yang ada, yang pada akhirnya akan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan sekedar sugesti, karena peluang itu terjadi itu 50-50. Karena kematian tidak mengenal faktor U. Semua punya kesempatan dan peluang yang sama. Saya masih terngiang-ngiang sampai detik ini, kakak kelas saya itu meninggal ketika mengisi kajian. Mengisi kajian seperti ini, beliau baca firman Allah, wa tarjuna minallahi ma la tarjun, jantung, meninggal di tempat, selesai. Padahal enggak punya riwayat jantung, enggak punya riwayat riwayat yang buruk dalam penyakit, meninggal di tempat. Siapa yang tahu ajal? Bisa jadi Ramadan terakhir kita. Maksimalkan, hadirin sekalian. Cari Lailatul Qadar. Persiapkan dari sekarang. Katakan itu pada diri kita, maka kita akan maksimal. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, 9 hari ini lakukan persiapan. Perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh. 9 hari ini perbanyak sholat-sholat sunnah, perbanyak membaca Al-Quranul Karim, perbanyak zikir, jangan terlalu sering keluar, jangan buat aktivitas di weekend kali ini. Kalau kita mau maksimal, kecuali benar-benar hajat atau kebutuhan. Fungsinya untuk apa? Ini pemanasan terakhir, persiapan terakhir geladi resik. Karena Allah menganalogikan ibadah dengan perlombaan, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Ibarat seorang atlet yang akan memasuki olimpiade atau akan bersaing di sebuah event besar, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan emas tanpa persiapan. Ada kesebelasan sekarang yang masuk Piala Dunia tanpa uji coba pemanasan? Gak ada. Padahal mereka dihuni oleh pemain-pemain prof. Harus ada persiapan. Dan grafik harus naik, dan klimaksnya di Ramadan. Orang yang tidak pakai pemanasan pasti gagal. Pasti gagal. Karena Ramadan ibarat melakukan perlombaan maraton. Kalau kita ikut lomba lari maraton 40 kilo tanpa stretching, tanpa warming up atau tanpa pemanasan, kira-kira sampai finish apa tidak? Gak mungkin, kilometer ketiga betis keram hadirin. Gak mungkin sampai finish. Ramadan bukan 1-2 malam. Ramadan kita dituntut untuk bertahan selama 30 hari. Mungkin kita bisa tahajud 1 jam dalam 1 malam, 2 malam, tapi belum tentu 2 minggu. Apalagi 30 hari. Dan terbukti banyak yang gagal kalau kita pakai kacamata amal ibadah. Karena susah bertahan selama 30 hari. Bahkan kita bukan hanya dituntut bertahan di Ramadan, tapi kita dituntut meningkatkan performa kita dengan berlalunya waktu. Karena puncak Ramadan di awal apa di akhir? Di akhir. Lailatul Qadar di akhir. Bahkan Allah tidak tentukan malam keberapa, sehingga tidak ada opsi lain kecuali kita meningkatkan dan meningkatkan performa kita di detik-detik sampai detik-detik yang terakhir. Dan di samping itu juga tantangan dari faktor eksternal semakin ke akhir semakin berat, ya tidak? Coba tanya ibu-ibu sekalian, semakin akhir Ramadan diskon itu semakin besar semakin kecil? Semakin besar. Makanya mendekati Lebaran yang ramai mana? Masjid apa mall? Mall. Masjid apa Tamrin City? Tamrin City. Masjid atau Tanah Abang? Tanah Abang. Masjid atau Majestic? Majestic. Masjid atau Rawa Belong? Rawa Belong, kan begitu. Pada dari kembang lah, dari bunga lah, dan seterusnya. Tidak mudah bisa bertahan di Ramadan. Makanya ambil sampel sedikit saja, tarawih, fenomena tahunan. Saya ingin bertanya, tarawih dari malam ke malam di Ramadan setiap tahun mengalami kemajuan atau kemunduran? Kemajuan. Safnya maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi, kan begitu. Malam-malam pertama full sampai belakang, lalu sudah tiga malam maju satu saf, dua minggu maju lagi lima saf, terus begitu maju sehingga tinggal satu saf. Ya Allah, apa penyebabkan? Salah satu penyebabnya tidak ada pemanasan. Tahukah hadirin sekalian, tarawih di Palestina di masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ketika imam membaca untuk satu malam 7 juz, itu didemo oleh satu masjid, didemo oleh semua makmum. Kecepatan. Kecepatan. Kecepatan 7 juz satu malam. Mereka bilang, kita gak bisa khusyuk kalau begitu, terlalu cepat. Lah Allah, karena mereka terbiasa satu malam 10 juz. Allah, pernah ngerasain tarawih 7 juz? Lah Allah, ya Allah, 7 juz satu malam hadirin. Kalau di Jakarta imam baca satu juz aja, makmum di belakang ngancem, ya, imam gak punya perasaan besok gue gak mau sholat di sini lagi. Terus bisa kompak satu masjid itu berdengem dan batuk. Ya Allah, kita gak sampai satu juz dia baca. Alhamdulillah, 7 juz didemo oleh satu masjid. Apa penyebabnya? Salah satu alasannya karena mereka pemanasan. Tahukah kita bagaimana para ulama menyikapi Ramadan? Seperti contoh Al-Imam Al-Mulai, ulama besar. Beliau mencontohkan bagaimana para ulama terdahulu. Idza dakhala Sya'ban, mereka kalau masuk tanggal 1 Sya'ban. Sekarang kita 9 hari lagi. Mereka dari tanggal 1 Sya'ban aghlaqu hanutan. Mereka tutup dan liburkan toko dan usaha mereka. Tutup tanggal 1 Sya'ban. Kapan buka lagi? Syawal. Ambil cuti 2 bulan. 1 bulan persiapan, 1 bulan lagi pertempuran. Jadi kalau kita ambil cuti untuk Lebaran hamil 5, hamil 7, mereka hamil 2 bulan. Makanya maksimal, benar-benar masuk TC untuk Ramadan. Makanya kultur di dunia para ulama, ketika bulan Sya'ban, kata Salama bin Kuhail, beliau mengatakan syahrul Sya'ban syahrul qurra, bulan Sya'ban adalah ajang pemanasan untuk para qari-qari Al-Qur'an. Pemanasannya Sya'ban. Makanya mereka bisa maksimal. Inilah alasan kenapa Utsman bin Affan setiap hari khatam, setiap hari khatam, setiap hari khatam di Ramadan. Karena mereka pemanasan. Mereka pemanasan, bukan hanya sekedar datang beli kolak, beli gorengan dan seterusnya, tidak. Mereka benar-benar mempersiapkan ini event akbar bagi orang beriman. Mereka itu maksimalkanlah. nggak heran bagaimana mereka bisa terawih seperti itu, karena dari start mereka sudah persiapan. Kita kalah start, bayangkan menutup toko 2 bulan. Ada yang udah ambil cuti sekarang? Belum kan? Yang punya toko kelontong siapa di sini? Udah tutup belum? Yang punya butik, toko baju, udah tutup belum? Hah? Yang punya catering, sudah tutup belum? Yang punya usaha kue-kue kering, subhanallah, nastar, kastengel, putri salju, gimana? Udah tutup belum? Yang buka jahitan, udah tutup belum? Ya Allah. Ini omset lagi tinggi-tingginya kan gitu ya. Tukang jahit belagu-belagunya kan sekarang nolak jahitan lah dan seterusnya. Coba kita renungkan. Makanya ibadah kita gak ada apa-apanya dibanding mereka, karena persiapannya beda. Kita gak terlalu berani ambil resiko. Kalau mereka gak ada urusan, pokoknya saya harus sukses di Ramadan. Ini yang harus kita camkan, baru kita bisa dapat hasil maksimal dari Allah. Nah, kalau kita belum bisa seperti ulama, paling tidak 9 hari inilah. 9 hari manfaatkan. Jangan pulang malam, kecuali benar-benar syar'i, kecuali benar-benar ada tujuan yang jelas. Kalau pekerjaan sudah selesai langsung pulang ke rumah, ambil mushafnya, baca Al-Quran, sujud kepada Allah, sehingga kita bisa punya waktu untuk tidur lebih cepat, dan kita bisa bangun di tengah malam, beribadah kepada Allah. Hari-hari ini mushaf sudah mulai dibawa ke sana, bawa ke sini. Ya kalau bawa aja dari dulu Pak Ustaz, bacanya ini yang susah kan begitu. Ya sekarang dibaca lah kan begitu ya. Gak ada waktu lagi. Sekali lagi, makanya weekend nanti itu jangan keluar rumah, kecuali kalau ada hajat. Baca Al-Quran, kita gak punya waktu lagi. Ini udah mepet semepet-mepetnya. Kalau kita ingin memaksimalkan Ramadan tahun ini, itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah, 9 hari ini buat target di Ramadan, buat schedule di Ramadan, visi misi hadirin sekalian. Apa target kita di Ramadan? Dan klasifikasikan sesuai dengan ibadah yang akan kita kerjakan. Contohnya misalnya target membaca Al-Quran, pasang target berapa kali kita khatam di Ramadan kali ini. Kira-kira antum berapa kali target? 3 kali ya? Oh mohon maaf, kurang, 5 kali. Ini kan ahlul Quran semua insya Allah. Tapi yang realistis, artinya jangan muluk-muluk. Kita bisa sinkronkan dengan pola atau aktivitas kita sehari-hari sehingga dapat benar-benar target tersebut. Anggap saja 1 kali khatam di Ramadan kali ini. 1 kali khatam berarti 1 hari kita harus baca berapa juz? 1 juz. 1 juz berapa lembar? 10 lembar. 1 juz 10 lembar. Maka kita bagi, buat schedule. Sebelum sahur 1 lembar, lalu setelah setelah subuh misalnya 2 lembar, duha misalnya lagi santai bisa 3 lembar. Berarti udah 6 lembar. Ba'da zuhur gitu. Kan biasanya kalau bapak-bapak makan siang, ini kan gak ada makan siang, 2 lembar target. Jangan hanya apa ngampar aja di masjid, sayang gitu. Waktu ini mahal. Ini bisa jadi Ramadan terakhir kita. Lalu ba'da asar 1 lembar. Selesai. Kurang lebih selesai. Jadi sekali lagi, atau mungkin kurang 1 juz lagi sebelum buka atau sebelum isya, selesai. Kita harus buat schedule. Gak bisa, harus dicicil. Jangan baca Quran tuh borongan. Kalau belanja di Tanah Abang borongan murah, kalau baca Quran borongan gak bisa kita hadir sekalian. Dicicil, baru akan berhasil. Itu dalam masalah baca Al-Quran. Belum lagi infak sedekah, harus punya target. Target 1 hari misalnya 1 lembar 50 ribu harus hilang dari dompet kita. Bagaimanapun caranya harus hilang. Sehingga kita punya tanggung jawab. Misalnya kita sampai rumah, ternyata isi dompet kita masih utuh. Pokoknya saya harus ngasih orang gitu loh. Ada tukang sayur lewat, kasih tukang sayur. Satpam lewat, kasih satpam. Pemulung lewat, kasih pemulung. Gak ada, kasih pembantu 50 ribu. Pokoknya ini harus hilang. Adapun kalau kita nggak punya target, kita akan dibanggakan dengan infak kita pada hari sebelumnya. Aduh, kemarin udah infak dengan cukup lah. Tidak ada tanggung jawab. Tapi kalau kita punya target, kita ada tanggung jawab. Sehingga kita nggak ngeles, hari ini susah ketemu orang miskin, jadi nggak jadi sumbang. Kan jadi repot, alasannya kan ada aja. Jadi kan emangnya harus kasih orang miskin? Tidak, kasih siapa saja. Ini Ramadan. Ini Ramadan, kasih siapa saja. Yang penting setiap hari kita harus berinfak dan bersedekah. Belum lagi bukber. Atur bukber. Jangan sampai setiap malam bukber, setiap malam bukber, setiap malam bukber, setiap malam bukber. Ini nggak tepat. Kenapa? Karena kalau bukber, bukber, bukber, terus kapan kita terawih? Kapan kita tilawatul Quran? Kan gitu. Kalau ibu-ibu, kapan kita ngurus suami? Suami suruh apa, buka dengan gorengan, kita bukber sama teman SMA, lalu nanti dulu teman kuliah, lalu angkatan tahun 88, lalu angkatan 98, dan seterusnya. Ini repot. Kan akhirnya gak maksimal, hadirin sekalian. Jadi paling tidak misalnya Ramadan tahun ini 3 kali saya bukber. Setelah itu saya gak mau. Karena saya gak maksimal kalau bukber, bukber, bukber lagi. Lalu pertimbangkan apakah kita akan mudik atau tidak. Kalau kita akan mudik, berarti target tilawatul Quran harus diperketat lagi. Kita harus, saya punya target sebelum mudik harus khatam. Karena susah. Kayaknya gak ada ceritanya baca Quran di pantura tuh gak ada. Jadi udah mudik udah lupa semua deh. Ketemu teman lama di kampung, ketemu saudara-saudara, sudah. Jadi sebelum mudik harus khatam. Berarti dipersingkat lagi, dipres lagi. Jadi semua harus ada, semua harus ada perencanaan. Lalu kalau kita mau memberikan makan orang yang berbuka puasa, surveinya dari sekarang. Jangan sampai kita berikan ke sebuah masjid, numpuk di sana. Akhirnya makanan kita nggak dimakan oleh orang. Kan rugi. Jadi kita harus pastikan masjid mana yang membutuhkan. Lalu saya bisa kasih berapa hari, atau mungkin setiap hari. Tapi benar-benar bermanfaat bagi umat Islam misalnya. Jadi sekali lagi buat perencanaan. Tidak ada orang sukses yang mengalir begitu saja. Semua harus merencanakan, harus ada agenda, dan harus ada schedule yang akan membuat kita termotivasi. Itu yang ketiga. Hari yang keempat di 9 hari ini, hadirin sekalian. Perbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar. 9 hari ini istighfar. Ini penting. Kenapa demikian? Karena kesuksesan kita di bulan Ramadan sangat ditentukan oleh hal ini. Karena yang membuat kita malas beribadah, secepat capek ketika tahajud atau qiyamul lail, itu karena beratnya beban yang kita pikul. Beban apa? Beban dosa. Beban dosa. Karena dosa akan menjauhkan kita dari ibadah. Dosa akan meletihkan kita. Makanya kan Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan langkah syaitan kan dosa, dosa, dosa lagi. Akhirnya kita semakin jauh, semakin letih, semakin tidak bersemangat. Nah, putus mata rantai itu dengan istighfar. Karena dosa akan mengundang dosa berikutnya, bukan mengundang ketaatan. Makanya kan kaidah di dunia para ulama, kata Ibnu Rajab, jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu ba'daha, ganjaran dari dosa, dosa berikutnya. Dosa itu mengarahkan kita ke dosa, dosa, dosa, dan dosa lagi. Ya tidak. Susah, harus kita putus dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bohong, maka berikutnya bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Begitu. Karena dosa, dosa itu akan membentuk kita malas beribadah. Ya tidak. Iya kan. Makanya kan enggak ada apa di klub malam atau diskotek enggak ada musala karena suasananya udah maksiat gitu. Enggak ada pak musalanya di sana, Pak, kalau Bapak mau kayak mulai dulu bisa di sana. Kan enggak ada diskotek begitu. Karena memang suasana dosa itu jauh dari ketaatan. Nah, kalau kita ingin sukses di Ramadan, itu dihapus semua dengan istighfar, dihapus semua dengan taubat kepada Allah. Maka kita akan maksimal. Itu amalan yang keempat. Amalan yang kelima di 9 hari ini. Pertebal tawakal kita kepada Allah. Doa-doa kita kepada Allah. Karena doa itu simbol ketawakalan. Ini salah satu kunci sukses menuju Ramadan. Kenapa demikian? Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah, konsep dalam Islam yang selalu kita baca adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa sih? Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kenapa dua hal ini disatukan, hadirin? Para ulama tafsir seperti Ibnu Tabari, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bapaknya ahli tafsir, dan tafsir beliau tafsir terbaik sampai detik ini, tafsir Tabari. Tapi bukan konsumsi orang awam. Beliau menjelaskan bahwa disatukannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena iyyaka na'budu itu adalah tujuan kita. Tujuan kita apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Al-Dariyat 56. Nah, penggalan kedua wa iyyaka nasta'in adalah jalan menuju tujuan tersebut. Artinya, kita tidak akan sukses dalam beribadah kecuali ditolong oleh Allah. Dan Allah tidak akan tolong kita kecuali kita meminta, meminta, dan meminta pertolongan kepadanya. Karena kunci sukses ibadah bukan fisik, bukan otot, bukan otak, bukan pengalaman, namun kunci ibadah taufik, hidayah. Ketika pintu hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang buka di Ramadan dia tidak berpuasa. Kayak betapa banyak orang yang sakit-sakitan di Ramadan dia bisa menyelesaikan puasanya. Betapa banyak orang yang mampu mengangkat barbel 30, 40, 50 kilo tapi dia tidak mampu mengangkat kelopak matanya di waktu subuh, hadirin sekalian. Seakan kelopak matanya lebih berat dari barbel-barbel tersebut. Kalau yang menjadi parameter adalah otot, harusnya lebih mudah mengangkat kelopak mata. Tapi inti ibadah hidayah, kunci sukses taufik. Oleh karena itu ulama mengatakan barang siapa yang memasuki Ramadan dengan mengandalkan pengalamannya, kemampuannya, fisiknya, pasti gagal. Karena Allah berfirman, waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dalam surat At-Talaq ayat 3 Allah mengatakan, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dan Allah akan sukseskan. Pemahaman terbalik dalam ayat, dari ayat ini, kalau dalam ilmu usul fikih dinamakan mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Orang yang tidak bertawakal gagal, Allah tidak akan bantu dia mendapatkan cita-citanya. Oleh karena itu ketika kita punya cita-cita untuk mendapatkan gelar takwa dari madrasah Ramadan, untuk mendapatkan iman dari Ramadan, maka kita harus bertawakal kepada Allah. Syiar kita memasuki Ramadan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Camkan baik-baik, kita harus katakan pada diri kita, tidak ada daya dan kekuatan untuk bisa puasa, untuk bisa tarawih, untuk bisa qiyamul lail, untuk bisa tahajud, untuk bisa berinfak, untuk bisa berzakat, untuk bisa memberikan makanan bukber kepada orang yang berbuka, kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah. Maka kita akan sukses insyaAllah. Terbanyak doa, minta hidayah, minta taufik, minta dipertemukan dengan Ramadan, minta dijaga dari gangguan-gangguan selama Ramadan. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah, 9 hari ini pastikan kita sudah mengetahui seluk-beluk tentang Ramadan, ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang puasa, ilmu tentang tarawih, ilmu tentang tahajud, ilmu tentang zakat, ilmu tentang infak, ilmu tentang sedekah, ilmu tentang i'tikaf. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya, yang kau tidak tahu dalilnya. Kita enggak boleh ibadah ikut-ikutan. Ingat Nabi yang mengatakan rubba sha'imin hamduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash, hadis Ahmad. Betapa banyak orang yang berpuasa, ganjaran dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Dan Nabi katakan banyak kasus seperti itu. Karena hadis ini diawali dengan kata rubba. Rubba dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan sesuatu dengan kuantitas yang banyak, dengan jumlah yang banyak. Kalau jumlahnya sedikit, tidak akan dipakai kata rubba. Dan Nabi menggunakan kata rubba, artinya kasus orang gagal di Ramadan banyak. Jangan sampai kita salah satunya. Oleh karena itu, apa yang membuat mereka gagal, kita harus tahu apa yang membuat mereka gagal. Bagaimana cara berhasil, bagaimana cara puasa, bagaimana cara bersahur, bagaimana cara berbuka, kita harus tahu. Dan 9 hari waktu yang cukup untuk mencari tahu. Jadi pelajari kembali, tuntut kembali. Lalu hukum-hukum, saya yakin materi puasa sudah pernah kita nikmati, sudah pernah kita pelajari. Tapi ingat, biasanya atau secara umum terakhir kita belajar tentang itu 1 tahun yang lalu kan. Dan waktu 1 tahun, waktu yang lebih dari cukup untuk menghilangkan memori di dalam benak kita, sehingga kita lupa lagi. Oleh karena itu, segarkan ingatan kita dengan membaca, dengan mempelajari, dengan bertanya, menghadiri majelis taklim tentang fikih Ramadan. Maka kita akan maksimal, kita akan benar-benar mendapatkan Ramadan yang berbeda pada tahun ini. Inilah beberapa hal yang harus kita camkan, yang harus kita renungkan, dan yang harus kita praktekkan pada 9 hari ini agar kita mendapatkan Ramadan yang indah, Ramadan yang bermakna, dan Ramadan yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi takwa. Saya rasa saya cukupkan materi pada detik ini, dan kita akan buka sesi tanya jawab, karena saya rasa banyak hal yang akan dilontarkan, yang akan diangkat di sesi tanya jawab, karena ini berbicara dengan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi 5 langkah cukup membuat kita bersiap-siap diri. Ini mungkin langkah ada mungkin di antara saya orang lain. Jadi memanfaatkan 9 hari lagi ini mumpung-mumpung gitu, mumpung belum datang, wah kita tingkatkan yang makan sesuka-sukanya, segala macam, pokoknya hal-hal yang di puasa nggak boleh ya 9 hari ini kita inikan gitu, ditingkatkan ininya gitu. Apa salah tindakan-tindakan seperti ini? Mungkin insyaallah yang hadir di pengajian ini kakek orang kelima, mungkin di luar itu Ustaz, mungkin yang memanfaatkan yang 9 hari ini dengan meningkatkan maksiat, meningkatkan apa segala macam, apa salah dari hal-hal ini? Itu yang kita inikan, dan sikap kita ini memberikan kepada teman-teman kita dalam bagaimana ini usaha kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kebetulan sekali ya, kebetulan ini pas puasa nanti kan 9 Juli ini. Ya, kenegaraan kan tetap juga masuk ya, ada pilpres. Nah ini kan sekarang luar biasa nih, di Twitter, di Facebook, tetapi kita juga di antara kita saling melecehkan segala macam. Artinya ini perhatian 9 hari juga perlu juga ditingkatkan untuk kebersihan hati kita. Jadi maksudnya terbebas lah, kita tidak memfitnah, tidak apa segala macam. Jadi pas 9 Juli kita sampai pas puasanya kan nanti kan, insya Allah kan antara 28-29 kalau mulai puasanya. Itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Jazakumullah khairan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, pola pikir seperti ini apabila dimiliki oleh seorang muslim, dan semoga tidak ada di tempat ini, jelas keliru garis dan tidak dibenarkan oleh semua bidang. Tidak ada yang membenarkannya. Di semua bidang, saya tidak hanya berbicara di bidang agama, tapi di semua bidang. Karena apabila ada event besar di setiap bidang, maka sebelum kita masuki event tersebut, bukan caranya kita berleha-leha atau mengendorkan ikat pinggang kita sehingga kita bisa memuaskan nafsu kita sebelum kita masuk ke event tersebut. Ketika seorang siswa UN akan menghadapi UN tersebut, maka dia dituntut untuk meningkatkan performa belajarnya di 1 bulan menuju UN. Bukan justru santai-santai dulu, nikmati dulu, baru setelah masuk di hari-hari UN, karena kan saya pas hari UN gak bisa ke bioskop, gak bisa ke mall, maka saya akan manfaatkan 2 minggu sebelum UN ini untuk main-main ke mall. Saya rasa semua guru dan pakar pendidikan tidak ada yang setuju tentang masalah ini. Begitu juga dengan apabila ada ya contoh misalnya event Piala Dunia di Brazil, semua semua instrumen yang berkait itu tidak ada yang mengendorkan tensi mereka menjelang pembukaan dengan asumsi bahwa atau dengan mengatakan kalau sudah dimulai pasti kita akan sibuk banget sampai partai final, maka mumpung masih ada waktu kita santai-santai saja. Tidak, mereka akan melakukan bloody racing. Jadi semua event besar harus dihadapi dengan meningkatkan performa. Begitu juga dengan Ramadan. Itulah alasannya kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa Syaban. Nabi mengatakan atau dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, kana ahabba syuhuri ilan nabi an yasumahu Syaban. Bulan terfavorit Nabi untuk berpuasa adalah Syaban. Apa alasannya? Kata Ibnu Rajab, karena sebagai ajang pemanasan memasuki Ramadan. Jadi kalau Anda ingin sukses Ramadan, pola pikirnya bukan makan sebanyak-banyaknya Syaban karena Ramadan sudah tidak bisa kuliner lagi, bukan seperti itu. Justru sebaliknya, kalau Anda ingin sukses Ramadan, Anda sudah mulai meningkatkan grafik puasa Anda semenjak Syaban. Dan itu yang dilakukan orang tersukses di Ramadan, yaitu Nabi SAW. Nabi tidak pernah kuliner di bulan Syaban, Nabi tidak pernah kopdar di bulan Syaban. Justru sebaliknya, dalam hadis Muslim, kana yasumu Syaban illa qalila, Nabi berpuasa bulan Syaban kecuali beberapa hari saja. Jadi grafik puasa Nabi sudah naik sehingga bisa klimaks di Ramadan. Bisa klimaks di Ramadan. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan itulah dalam maksiat-maksiat yang lain. Karena sekali lagi maksiat itu kalau kita kerjakan akan menyeret ke maksiat berikutnya, bukan sebaliknya. Kalau begitu waktunya saya akan berhenti dan saya akan balik lagi. Dan ini semua maksiat ya, semua maksiat. Saya akan berikan salah satu contoh maksiat yang paling gampang, dan bukan yang paling gampang, salah satu yang paling gampang dicerna. Seperti misalnya junkies, orang yang pemakai obat. Bukankah setiap orang yang pakai obat-obat terlarang, yang pakai putau, yang pakai sabu, itu mengatakan bahwa gue cuma sekali ini gitu loh, pengen nyoba. Nggak ada yang niatnya dari awal saya ingin jadi junkies lillahi ta'ala, nggak ada gitu ya. Jadi awalnya pengen nyoba aja, nanti pada satu titik gue berhenti gitu loh. Kan gitu anak-anak muda ngomong sekarang. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah kecanduan, apakah dia bisa berhenti dengan mudah? Nggak bisa. Bahkan kalau stadiumnya sudah tingkat atas, dia berhenti, tubuhnya nggak bisa berhenti. Kalau dia berhenti pada saat juga, dia akan mati pada saat itu. Nggak bisa. Itu kemaksiatan. Semua kemaksiatan demikian. Karena kemaksiatan akan mendatangkan kemaksiatan berikutnya. Tidak ada sebaliknya. Tidak ada nanti muter balik ketemunya di sholat, di zakat, dan lain sebagainya. Tidak. Semakin kita bermaksiat, semakin jauh. Itu pola pikir itu dibangun oleh syaitan. Karena memang syaitan itu prinsipnya memutarbalikan fakta. Tidak mungkin ada proses demikian. Tidak mungkin. Kemaksiatan stadium tinggi itu pasti diawali dari stadium 1. Karena kan maksiat itu penyakit. Penyakit pasti dari stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Enggak ada stadium 1, stadium 2, stadium 3 lalu langsung sehat begitu saja, simsalabim, enggak ada. Itu di luar logika sehat manusia. Ini yang perlu kita camkan. Dan yang berkaitan dengan suasana yang cukup panas pada saat ini, khususnya secara media atau secara pembentukan opini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya bawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Idza ra'aitumun nas qad marijat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha." Apabila Anda sudah melihat manusia sudah tidak memegang komitmennya lagi dan tidak memperhatikan amarnya lagi dan mereka sudah seperti itu. Saya ingin bertanya, cocok tidak dengan hari-hari ini? Sangat cocok. Ada yang komitmen akan mengusung pada pemilihan ini, tiba-tiba pindah ke lain hati, akhirnya salah satunya tersinggung dan seterusnya. ada yang mengusung seseorang tiba-tiba setelah putaran caleg berakhir ditinggalkan lalu dia ganti dukung pasangan yang dukung wakil yang atau calon yang lain, kan begitu. Ini terjadi. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan ilzam baitam, lebih banyak di dalam rumah ibadah kepada Allah. Wa mlik alaika lisanak, jaga lisan. Jaga lisan, kata Nabi. Kalau masa itu terjadi, jaga lisan. Jangan sibuk ngomongin orang, jangan sibuk membahas. Apalagi di puncak pemilu pada hari ini. Hadirin sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Ini bukan ranah kita yang bermain para jenderal. Dan saya rasa saya bukan orang pertama yang mengatakan demikian. Dalam beberapa judul sebuah acara, yang bermain para jenderal. Apakah dengan mudah kita membaca peta pada saat ini? Tidak. Dan kita sekarang tidak bisa membedakan mana isu, mana fakta. Dan kita tahu, karena pada ini puncaknya, seluruh strategi tertinggi akan dimainkan pada saat ini. Seluruh kartu akan dibuka pada saat ini. Seluruh strategi politik papan atas akan dimainkan pada hari ini. Karena inilah puncaknya. Ini puncak untuk 5 tahun yang akan datang. Makanya gak simple. Kan kita tahu bagaimana salah satu teori sebuah teori komunikasi yang dipakai Hitler di masa Nazi dan terus digunakan oleh para politikus, bahwa kebohongan yang disampaikan terus-menerus maka akan dipahami sebagai sebuah kebenaran. Jadi kita nggak tahu. Dan kita tahu bahwa di dalam dunia komunikasi salah satu cara untuk mengklarifikasi atau menghilangkan isu bukan dengan konferensi pers, tapi dengan buat isu lagi, buat isu lagi, buat isu lagi, buat isu lagi, sehingga orang bingung mana yang benar dan mana yang salah. Seperti sekarang kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Beda kalau baca hadis, di akhirnya ada Rawahul Bukhari. Sekarang ada nggak Rawahul Bukhari? Nggak ada gitu. Kita bingung yang benar mana. Siapa yang dibuat? Mana yang dibuat oleh tim suksesnya? Mana yang dibuat oleh lawannya? Kita nggak bisa bedakan sekarang. Makanya Nabi kata, wa'mlik alaikan lisanak, jaga lisan Anda. Jangan masuk ke sana. Sekali lagi, kalau Anda punya data, Anda ingin memilih, tetapi jangan masuk di areal ini pada hari-hari ini. Jangan bicarakan orang. Hadirin sekalian, saya ingin bawakan riwayat yang menarik atau yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin, seorang ulama besar, tidak ada yang meragukan ulama yang satu ini. Dan ucapan-ucapan beliau pun dinukil oleh para ulama hadis seperti Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Muhammad bin Sirin suatu ketika pernah mendengar ada orang menjelek-jelekkan, mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Pernah dengar nama Hajjaj bin Yusuf? Siapa dia? Pemimpin Irak. Nah, belum Fir'aun. Ini pemimpin yang sangat keji tapi masih Muslim, insya Allah. Tahu siapa dia? Track recordnya seperti apa? Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau suatu ketika ada kontes siapa pemimpin terzolim sepanjang masa, dan setiap masa mengirimkan utusannya, jadi abad ke-4 mengirimkan utusannya, abad ke-5 mengirimkan utusannya, abad ke-7 mengirimkan utusannya, dan kita mengirim Hajjaj bin Yusuf, maka Hajjaj bin Yusuf yang akan memenangkan kontes tersebut. Subhanallah. Dia pernah ngegebukin ulama besar Ibnu Abi Layla, hakimnya sendiri. Dia mengangkat Ibnu Abi Layla, ulama besar, sebagai hakim. Lalu dia gebukin. Kenapa Ibnu Abi Layla digebukin, dipukuli, dan disiksa? Karena dia minta Ibnu Abi Layla mencaci maki Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abi Layla gak mau. Akhirnya disiksa Ibnu Abi Layla. Dialah orang yang membunuh Abdullah bin Zubair. Tahu Abdullah bin Zubair siapa? Sahabat besar, cucu Abu Bakar As-Siddiq. Yang bunuh siapa? Hajjaj bin Yusuf. Setelah dibunuh, dia salib di kota Mekah. Ya Allah. Padahal Abdullah bin Zubair adalah tokoh sahabat yang paling senior pada saat itu. Ya kalau kita mungkin di zaman 80-an, Buya Hamka lah, rahimahullah. Cuma kalau ada orang berani begitu kan Buya Hamka, apa yang terjadi di Jakarta? Revolusi. Ini parah sekali orang ini. Ribuan orang meninggal, dan ribuan pada saat itu kalau nggak sahabat, tabiin. Itu yang dia bunuh. Pernah baca cerita pidato kenegaraan pertamanya? Jadi pidato kenegaraan pertama itu ketika khutbah Jumat, karena di dalam Islam seharusnya yang khutbah itu pemimpin yang khutbah Jumat. Kalau ngisi kajian para alim ulama, tetapi kalau khutbah Id atau khutbah Jumat itu pemimpin. Dia begitu menjabat, dia disuruh bertepatan hari Jumat, lalu dia khutbah Jumat, pidato dan khutbah pertama. Ketika dia naik ke atas mimbar, itu seluruh masjid masih ribut dan semrawut. Masih ribut luar biasa. Dia dicuekin. Padahal dia pemimpin pada saat dia khutib. Karena memang penduduk Irak dari masa ke masa itu memang keras kepala, gak bisa diatur. Makanya kan Nabi mengatakan bahwa Irak itu adalah sumber fitnah. Jadi memang harus pemimpin yang tegas yang memimpin di sana. Lalu dia naik, dia mulai pembukaan, lalu dia katakan begini, ini pidato pertamanya. Saya melihat wajah-wajah yang ada di hadapan saya sebentar lagi akan berpisah dengan tubuhnya. Saya akan bunuh kalian semua. Itu khutbah Jumat. Ada orang khutbah Jumat seperti itu? Nah, itu khutbah Jumat pertamanya. Akan wajah-wajah yang saya lihat sekarang akan berpisah dengan tubuhnya. Dan saya berlakukan jam malam. Mulai malam ini, barang siapa yang keluar dari rumahnya di atas jam 9, saya akan bunuh dia. Pas malam harinya, ada seorang kakek-kakek, gak ngerti apa-apa. Mungkin orang kebiasaannya cari angin di waktu malam. Ketergoklah sama pasukannya Hajat bin Yusuf. Penggal habis mati. Dan mulai detik itu gak ada yang berani keluar malam. Bayangkan. Ini pemerintahan Jakarta ingin menerapkan ganjil genap aja sosialisasinya gak selesai-selesai. Dia mau bunuh orang, pengumumannya khutbah Jumat, malam eksekusi. Nah, orang yang seperti ini yang dijelek-jelekkan di hadapan Muhammad bin Sirin. Apa sikap Muhammad bin Sirin? Kata beliau, "Ma ayyuhar rajul, apa-apaan ini wahai fulan? Kenapa Anda ngomong demikian tentang hajat?" Lalu dia mengatakan, kata Muhammad bin Sirin, "Lau kunta wafaital akhirah lakana asghar dhanbin amiltahu a'zama 'alaika min a'zami dhanbin amilahu al-hajjaj." Kalau Anda benar-benar mencari akhirat, maka dosa Anda yang terkecil itu akan menyibukkan Anda daripada Anda membicarakan dosa yang terbesar Hajat bin Yusuf. Jadi kalau Anda benar cari akhirat, Anda akan lebih memikirkan dosa-dosa Anda yang kecil daripada sibuk membicarakan dosa orang lain. Kenapa? Karena Anda akan dihisab. Kenapa Anda sibuk membicarakan dosa orang lain, aib orang lain, kesalahan orang lain? Lalu simak ucapan Muhammad bin Sirin berikut ini. Kata dia, "Ya fulan, innallaha hakamun adlun." Allah itu zat yang maha bijaksana dan maha adil. Sebagaimana Allah akan beri kesempatan korban-korban Hajjaj bin Yusuf menuntut dia pada hari kiamat, Allah akan berikan kesempatan juga kepada Hajjaj bin Yusuf untuk menuntut orang-orang yang telah menjelek-jelekan dia pada hari kiamat. Dan orang-orang yang menjelek-jelekan dua capres pada hari ini, maka pada hari kiamat Allah akan berikan kesempatan dua capres ini untuk menuntut dia pada hari kiamat. Hadirin sekalian, Islam adalah agama yang mulia. Dan Islam hanya membenarkan cara-cara terhormat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Nabi tidak pernah menggunakan black campaign ketika melawan orang Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak pernah menggunakan cara-cara seperti itu. Dan akan dihisab. Sebagaimana para pemimpin kita akan dihisab dan kita akan menuntut mereka karena kepemimpinan mereka. Kalau kita membicarakan mereka, Allah juga berikan kesempatan mereka menuntut kita. Sama, Allah itu adil, kata Muhammad bin Sirin. Makanya kalau Anda benar-benar memikirkan akhirat Anda, Anda tidak akan bicarakan mereka. Kalau Anda tahu pilihan terbaik, ya sudah, selesaikan. Tapi jangan jelekan dia di sosial media. Jaga jempol Anda yang kanan dan yang kiri agar tidak mudah dalam copy paste sebuah visi dan seterusnya. Karena itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka akan dihisab oleh Allah. Karena itu ini yang perlu kita renungkan. Allah taala. Mungkin itu, Pak. Jazakallah khairan. Ustaz, tarawih adalah ibadah sunnah karena Rasulullah tidak melakukan tarawih setiap malam di bulan Ramadan, tapi di satu sisi tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Bagaimana yang terbaik Ustaz untuk wanita, apa lebih baik di rumah saja? Syukran. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Salat tarawih jelas adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi yang mengatakan dalam hadis Tirmidzi, "Man sallama al-imami hatta yansharifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat tarawih bersama imam, maka ia akan sampai ditutup dengan witir, maka ia akan mendapatkan pahala semalam suntuk. Namun Nabi juga yang mengatakan, "Wa buyutuhunna khairun lahunna." Dan rumah para wanita itu lebih baik untuk mereka. Tapi kata la tamna'u ima Allahil masajid. Jangan haramkan para wanita jika ingin pergi ke masjid. Tapi ingat, rumah mereka lebih baik, lebih berpahala, lebih afdal, dan lebih utama. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita hukum asalnya lebih memilih rumah bagi wanita. Karena Nabi yang mengatakan demikian. Tapi kalau kita ingin pergi ke masjid, kata Nabi juga tadi, silakan, enggak ada yang boleh mengharamkan. Tapi kalau mau cara yang paling utama, salatlah di rumah. Kecuali jika salat di masjid lebih khusyuk, lebih tinggi kualitasnya, maka pilih masjid. Misalnya contoh, biasanya kan ibu-ibu kalau Ramadan itu kan lebih capek, bangun harus lebih pagi, lalu harus ngurus keluarga, harus persiapan makan sahur. Lalu juga persiapan buka puasa. Kalau misalnya ibu-ibu sholat di kamar, maka baru rakaat kedua itu sudah terprovokasi suasana suasana bantal dan guling misalnya, kan begitu. Akhirnya baru rakaat keempat bismika Allahumma amutu wa ahya. Beda kalau di masjid. Kalau di masjid kan suasana lebih membakar semangat gitu ya. Kalau itu yang terjadi pilih masjid. Tapi kalau kualitasnya sama-sama baik, maka rumah lebih afdal. Ustaz, untuk memperlancar menyempurnakan tajwid, bolehkah menirukan tajwid dari rekaman pengajian? Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk memperbaiki tajwid, tidak ada para ulama yang memberikan nasihat seperti itu sebagai solusi utama. Yang ada adalah pelajari tajwid dengan baik, lalu belajar secara talaki, secara langsung, secara bertatap muka dengan seorang guru yang punya kapasitas, baru di tambahan-tambahannya coba Anda dengarkan tajwid, atau Anda mendengarkan murattal beberapa qori yang direkomendasikan yang benar-benar menjaga tajwid dengan baik. Dan qori-qori itu biasanya bukan qori-qori favorit orang awam. Jadi bukan Musyari Rashid, bukan Syekh Sudais. Tapi misalnya contoh di antara qori yang direkomendasikan adalah Syekh Hudzaifi. Pernah dengar Syekh Hudzaifi enggak? Datar banget, tapi memang tajwidnya lebih bagus daripada yang lain ketika menjadi imam. Bukan berarti imam-imam yang lain itu tidak bagus. Kita sedang membicarakan para pakar tajwid. Tetapi yang lain kan lebih bermain dengan nada dan seterusnya. Tapi kalau Hudzaifi benar-benar letter lock tajwid gitu loh. Makanya itu direkomendasikan oleh banyak para ulama tahsin atau para ustadz-ustadz tahsin. Nah, jadi intinya kalau kita memperbaiki bukan hanya sekedar meniru. Karena sebagian orang bacaannya kayak Sudais tapi berantakan, tajwidnya itu enggak ketulungan. Jadi hanya ikuti nadanya saja, tajwidnya enggak Sudais-Sudais banget. Kan begitu ya. Jadi ini yang perlu kita pahamkan, karena sekali lagi tajwid itu butuh teori dan butuh pengajaran. Mohon terang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memudahkan seseorang membaca Al-Quran, apakah dibolehkan membaca dari Android yang sudah diinstal ayat-ayat Quran, ataukah harus dari Al-Quran? Syukran. Ya, terima kasih jazakallahu khair. Jawabannya diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena kalau harus dari Al-Quran, harus dari mushaf, bukan dari Al-Quran, dari mushaf. Di zaman Nabi juga gak ada mushaf, yang ada pelepah-pelepah korma. Jadi kalau kita mau benar-benar pakai nabi banget, ya udah kumpulin aja pelepah kormakan gitu ya. Jadi itu hanya sarana, intinya bukan lembaran mushaf, tapi intinya apa yang kita baca. Maka ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Wallahu ta'ala misal. Cuma sebagian para ulama menyarankan hendaknya kita punya satu mushaf. Karena kita juga perlu menghafal Al-Quranul Karim. Dan menghafal, disarankan memakai satu mushaf agar kita gak bingung. Wallahu ta'ala. Tapi kalau hanya untuk baca gak ada masalah. Ini ada baliknya ini. Tarawih adalah ada apa indikator suksesnya kita beribadah Ramadan sehingga keluar sebagai pemenang pribadi yang fitri? Bagaimana tata cara doa minta hidayah Allah untuk menghadapi sukses ibadah mengisi Ramadan Al-Karim? Jazakallahu khair. Terima kasih jazakallahu atas pertanyaannya. Yang pertama, indikator adalah perubahan diri kita semakin baik pasca Ramadan. Semakin semangat beribadah, semakin menjaga salat lima waktu, semakin rajin membaca Al-Quran. Karena sekali lagi, jazaul hasanati al-hasanatu ba'daha, salah satu ganjaran ibadah adalah ibadah berikutnya. Jadi sekali lagi indikatornya adalah kita semakin berubah menjadi lebih baik, lebih taat, lebih tawadhu, lebih istiqomah dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, doa mencari hidayah agar kita bisa mendapatkan Ramadan dengan baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan doa-doa umum yang sudah diajarkan oleh Al-Qur'an atau melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini jangan remehkan doa ini. Itu tadi karena keseringan dibaca jadi kita anggap remeh doa ini. Padahal kata Al-Imam Ahmad bin Abdul Ahmad bin Abdul Halim, ini doa terbaik. Ini doa terbaik. Apa buktinya? Karena Allah wajibkan kita membacanya minimal 17 kali dalam sehari. Gak ada doa disuruh baca 17 kali sehari kecuali doa ini. Gak ada. Atau minta jodoh berapa kali berdoa setiap hari? 17 kali? Gak kan? Paling 3 kali, 2 kali. Minta uang gak sampai 17 kali. Minta harta gak? Atau doa-doa yang lain? Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, disunahkan tapi enggak diwajibkan. Dan enggak sampai 17 kali, tapi ihdinas siratal mustaqim wajib kita baca minimal 17 kali. Kenapa? Karena kalau ayat ini enggak dibaca, salat kita tidak sah. Misalnya ada orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar, sampai di situ doang diberhentiin, enggak baca ihdinas siratal, langsung ruku. Sah enggak salatnya? Enggak sah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak sah orang yang tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Qur'an atau Al-Fatihah dengan sempurna. Jadi hadirin sekalian, ini doa terbaik. Dan kita baca setiap saat. Yang jadi masalah pentadaburannya. Sudahkah kita mentadaburi saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu perbanyak doa Allah ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi, ini doa diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Mu'adh bin Jabal. Siapa Mu'adh bin Jabal? Mu'adh bin Jabal adalah orang yang terbaik dalam ilmu fikih. Ini pakar fikihnya para sahabat, Mu'adh bin Jabal. Tapi masih diajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah, tolonglah aku sehingga aku bisa berzikir kepada dirimu. Aku bisa bersyukur pada dirimu dan aku memperbaiki amal ibadahku. Jadi perbanyak doa-doa seperti itu dan itu yang terbaik. Allah Ta'ala bisa. Jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala alam bisawab, bahwa doa orang yang berpuasa itu diijabah sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Munzir. Al-Imam Al-Munziri, ya, bukan Ibnu Munzir. Al-Imam Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhib. Nah, bagaimana dengan doa orang yang khususnya pada saat berbuka? Sebagian ulama mengatakan ketika Nabi mengatakan doa orang yang berpuasa diijabah, maka saat-saat terbaik dia dia berdoa adalah di menjelang berbuka. Kenapa? Karena disitulah tubuh lagi yang paling lemas-lemasnya. Kan itu kan detik-detik terakhir. Jadi paling lemas dibanding ba'da sahur kan gitu. Kalau sahur kan masih segar. Nah, kalau menjelang puasa tubuh kita sudah lemas, sudah capek, sudah letih, dan itu cocok sekali dengan diijabahnya doa. Karena kan ada konsep konsep dalam doa, semakin kita memperlihatkan kelemahan kita, kehinaan kita, maka doa kita semakin mudah dikabulkan oleh Allah. Dan konteks itu kalau orang yang berpuasa adalah menjelang berbuka, maka disitulah waktu terbaik. Itu yang dijelaskan oleh sebagian para ulama Allah tentang Islam. Iya, kodok. Iya, sudah saya bahas tadi. Betul. Iya, betul. Iya, mohon doa bersama. Apa tips untuk mencari kesempurnaan dalam ibadah puasa Ramadan? Terima kasih. Sebenarnya hal ini perlu dikaji secara lebih detail dan mungkin bisa diangkat di kajian-kajian berikutnya oleh ustaz-ustaz yang lebih berilmu dari saya, karena sekali lagi tidak cukup di sesi tanya jawab, dan diantaranya adalah berdoa kepada Allah, menjaga keikhlasan kita, dan ada beberapa kiat yang dijelaskan para ulama lainnya. Yang kedua, bagaimana jika mau membayar qadha puasa di hari-hari akhir Syaban? Bagus, tidak ada masalah. Bahkan sekali lagi, deadline-nya sebelum Ramadan berikutnya. Maka maksimalkan waktu dengan baik. Tidur di bulan Ramadan adalah ibadah. Pertanyaannya, tidur yang seperti apa yang mengandung ibadah? Ya, terima kasih. Hadis ini lemah, dhaif, dan bukanlah hadis yang valid. Dan ini membuat etos kerja umat Islam bermasalah. Karena dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur, dan kita lihat kan pada ngampar di di istirahat makan siang di masjid dengan dalih tidur adalah ibadah, dan ini tidak valid. Nabi perang Badar di Ramadan kita tidur, jadi sebenarnya ini agak tepat. Allah taala misalnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Ya. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini berkaitan dengan tafsir Ibnu Abbas dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Syekhul Al-Kabir wal mar'a wal mar'atul ajuz. Orang tua yang sudah tua, baik laki-laki maupun wanita. Apa kriterianya? Kata Ibnu Abbas, jika mereka tidak mampu berpuasa, la yastati'ani an yasuma, mereka tidak mampu berpuasa. Jadi intinya bukan umur, intinya mampu apa tidak berpuasa. Karena kalau intinya umur, tidak ada standar. Betapa banyak orang umur 30 tahun tidak mampu berpuasa, kena kanker stadium 4 enggak mampu berpuasa. Tapi betapa banyak orang, ada orang usia 90 tahun masih mampu berpuasa. Jadi parameternya bukan bukan usia, tapi parameternya adalah kemampuan dia berpuasa. Jika dia sudah tidak mampu lagi berpuasa atau sudah divonis oleh dokter dia akan menderita dengan penyakit tersebut seumur hidupnya, maka dia membayar fidyah. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena sudah habis waktu. Terima kasih atas atensi dan perhatian. Ini saja yang disampaikan. Subhanallah, alhamdulillah, ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.